السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جزا الله المتكلم قبل وهو الشيخ عبد الهادي خيرا على ما نصح به، وقد كانت نصيحته أشار فيها إلى أهمية الأخوة في الله وإلى الاجتماع من أجل الله سبحانه وتعالى، ألا وإن اجتماع المسلمين وأخوتهم ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول هذا الدين القويم. أمر الله عز وجل في كتابه الكريم وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالما دعا أمته إلى الأخوة والاجتماع، وطالما دعا أمته إلى المحبة وترك الاختلاف والافتراق. ولقد كان العرب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متناحرين، متفرقين، متقاتلين. كان القوي منهم يأكل الضعيف، والكثير يغلبون القليل. كانت تقام بينهم الحروب الطويلة إلى 100 سنة أو أكثر، كحرب داحس والغبراء ويوم بعاث وغيرها من الحروب التي سجل ذكرها التاريخ. كانوا في عيشة ضنكا بسبب التفرق والتمزق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم إلى توحيد الله وعبادته، ودعاهم إلى الاجتماع والأخوة، ودعاهم إلى ترك الاختلاف وإلى ترك الافتراق، فاستجاب له من كتب الله عز وجل له السعادة، وانطووا تحت راية التوحيد بقيادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزال ما كان بينهم من خلاف، وذهب ما كان بينهم من تباغض وتقاتل وحروب، وصاروا بإذن الله متحابين، مجتمعين، متآلفين، متراحمين، بعد أن كانوا متقاتلين متحاربين. لهذا ذكرهم الله بهذه النعمة، ذكرهم الله بهذه النعمة فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan mukaddimahnya, beliau berkata, kemudian daripada itu, wahai sekalian ikhwah yang mulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasi pembicara yang sebelum ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Hadi Hafizahullah, atas apa yang telah dinasehatkannya. Sungguh pada nasehatnya beliau telah mengisyaratkan kepada pentingnya persaudaraan di jalan Allah, kepada pentingnya bersatu karena Allah, karena persatuan dan persaudaraan itu adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslimin, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah kenikmatan Allah yang telah Allah limpahkan kepada kalian sehingga kalian menjadi bersaudara karena nikmatnya, sampai kepada firman-Nya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh azab yang besar. Allah juga mengatakan, hanyalah kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak umatnya kepada persaudaraan, kepada persatuan, kepada rasa cinta, meninggalkan perselisihan dan pertikaian. Padahal dahulunya bangsa Arab, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka saling membunuh di antara mereka, saling berperang, saling berselisih dan bertikai. Yang kuat memakan yang lemah, yang banyak mengalahkan yang sedikit. Terjadi berbagai peperangan dalam waktu yang cukup panjang, bahkan sampai 100 tahun atau lebih. Sehingga sejarah mencatat bahwa di antara peperangan itu adalah di antaranya hari yang disebut dengan hari Ba'ats. Yang dikenal dengan hari Dahis dan juga hari Bu'ath serta yang selainnya. Sejarah telah mencatat semua itu. Mereka dahulu berada di dalam kehidupan yang sempit disebabkan perpecahan dan perselisihan. Maka tatkala diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengajak mereka kepada tauhidillah, mengibadahi Allah, mengajak mereka kepada persatuan, persaudaraan, dan meninggalkan perselisihan dan perpecahan. Maka orang-orang yang Allah tetapkan kepadanya kebahagiaan, mereka menyambut panggilan beliau. Mereka bergabung di bawah bendera tauhid dengan kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hilanglah segala bentuk pertikaian dan perselisihan yang pernah ada di kalangan mereka. Hilang pula rasa benci, peperangan, dan berbagai permusuhan yang lainnya. Mereka menjadi orang-orang yang saling mencinta di jalan Allah. Setelah sebelumnya mereka saling bertikai, berselisih dan berperang. Oleh karena itu, Allah mengingatkan mereka dengan kenikmatan ini. Allah menyebutkan, ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah atas kalian yang dahulunya kalian saling bermusuhan, kemudian kalian menjadi orang-orang yang bersaudara karenanya. Dan kalian berada di tepi jurang neraka, di tepi jurang neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Demikian pula Allah mengingatkan, dialah yang telah menjinakkan hati di antara kalian. Jikalau seandainya engkau mengeluarkan biaya dana dengan seluruh bumi, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati-hati di antara mereka. Akan tetapi Allah yang telah menyatukan hati di antara mereka. فبعد أن أنعم الله عليهم بنعمة الاجتماع والأخوة استطاعوا بإذن الله أن ينشروا دين الله فصارت لهم هيبة في الأرض قويت شوكتهم أمام أعدائهم مع أنهم كانوا قلة في العدد ولكن كثرهم الله عز وجل بالاجتماع والأخوة فصاروا في أعين أعدائهم كثيرين ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه والأمة جمعا على الأخوة وعلى الترابط وعلى ترك ما يخدش أخوتهم أو يفرق صفوفهم فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu 'ibadallahi ikhwana. لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته من الأسباب التي تفرق صفوفهم أو تخدش أخوتهم ويدعوهم إلى التآخي والتناصر والتآزر. وسأذكر لكم معاشر المسلمين بعض الأسباب التي تقوي أواصر المودة والأخوة بين المؤمنين. من أجل أن نكون على بينة من الأمور التي تقوي أخوتنا وتوحد صفوفنا فنعمل بها. من هذه الأسباب إفشاء السلام في المجتمعات الإسلامية. إذا مررت بأخيك المسلم أو بجماعة من المسلمين فسلم عليهم، فإن سلامك عليهم يبعث المودة لك في قلوبهم ويبعث المحبة لك في قلوبهم. فإذا أحبوك وأحببتهم أنت قويت أخوتكم بإذن الله رب العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام من أسباب المحبة. وإذا كان من أسباب المحبة فإن المحبة هي التي تقوي أواصر الأخوة، وهي التي تجعل أخوة المسلمين متماسكة بإذن الله رب العالمين. Kemudian beliau mengucapkan sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan dengan persatuan dan persaudaraan, mereka mampu dengan seizin Allah untuk menolong agama Allah, sehingga mereka mempunyai menjadi orang-orang yang disegani dan kekuatan mereka menjadi kuat di hadapan musuh-musuh mereka, padahal jumlah mereka sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak jumlah mereka dengan persatuan dan persaudaraan, sehingga mereka di mata musuh-musuh mereka menjadi orang-orang yang banyak. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan para sahabatnya dan juga menganjurkan umatnya untuk mengikat tali persaudaraan, untuk saling kuat menguatkan dan meninggalkan setiap perkara yang bisa merusaknya atau memecah belah barisan mereka. Di dalam dua sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang artinya, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim dia memboikot saudara muslimnya yang lain melebihi 3 hari. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam kondisi beliau memperingatkan umatnya dari sebab-sebab yang bisa memecah belah mereka dan mencerai-beraikan barisan mereka. Beliau mengajarkan kepada mereka persaudaraan dan saling tolong-menolong serta saling kuat-menguatkan. Aku akan menyebutkan sebagian sebab yang bisa menguatkan unsur-unsur persaudaraan di antara kaum mukminin, sehingga kita menjadi orang-orang yang berada di atas keterangan nyata terhadap perkara-perkara yang bisa memperkuat persaudaraan kita, lantas kita bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah menyebarkan salam di tengah-tengah masyarakat Islam. Bila engkau bertemu dengan saudaramu yang muslim, atau engkau bertemu dengan sekumpulan dari muslimin, maka ucapkanlah salam, karena yang demikian itu membangkitkan rasa cinta di dalam hati mereka dan membangkitkan rasa sayang di dalam hati mereka. Apabila mereka mencintaimu dan engkau mencintai mereka, maka persaudaraan kalian akan menjadi kuat dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perkara yang bila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Kemudian beliau melanjutkan, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka beliau menjelaskan bahwasanya menyebarkan salam termasuk dari sebab-sebab yang menimbulkan rasa cinta. Dan apabila rasa cinta itu termasuk sebab dari kuatnya persaudaraan, maka berarti rasa cinta itu akan menguatkan unsur-unsur persaudaraan dan menjadikan persaudaraan itu sebagai sesuatu yang melekat di antara kalian dengan seizin Allah. Wa min asbab tamasuk al-ukhuwah bi shufuf al-muslimin أن يحب العبد أخاه من أجل الله سبحانه وتعالى، وأن تكون المحبة جارية بين المسلمين في ذات الله، لا لمصالح شخصية ولا لأغراض دنيوية ولا لغير ذلك من الأمور الدنيوية، وإنما تكون المحبة من أجل الله. تحب المسلم على قدر صلاته، على قدر صلاحه وخيره. إذا كنت كذلك فأبشر بأجر عظيم من الله ومثوبة. أبشر بمحبة الله لك فقد سمعتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته أي على طريقه ملكا فلما أتى إليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ أي هل لك من نعمة تطلبها منه؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته. فإذا أحببت المسلم من أجل الله فإن الله يحبك، وإذا أحبك الله فإنه يضع لك المحبة في قلوب الناس في الأرض، بل ويضع المحبة لك في قلوب الملائكة، ويضع لك المحبة عند الخلق جميعا. إذا أحببت أخاك المسلم من أجل الله فإنك ستنجو من حر يوم القيامة، لأنك تكون تحت ظل عرش الرحمن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، أو إن الله يقول يوم القيامة، إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هنيئا لمن أحب المسلمين من أجل الله. وإذا أحببت أخاك فإنه يستحب لك أن تخبره أنك تحبه، فإنك إذا أخبرته بمحبتك له كان ذلك سببا لتقوية الأخوة بينكما ودوام المحبة بينكما. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، رواه الترمذي وغيره عن المقدام ابن معدي كلب. فالرسول يرشد أمته إلى أنه إذا أحب المسلم أخاه فليعلمه، لأنه إذا أعلمه فإن هذا الرجل سيحبك وتدوم المحبة بينكما. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فإنه ذات مرة أخذ بيد معاذ بن جبل فقال، يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أسباب دوام الأخوة والمحبة أن تعلم من تحب أنك تحبه. Kemudian beliau mengucapkan termasuk dari sebab-sebab rekatnya tali persaudaraan di tengah-tengah barisan kaum muslimin, bahwa seseorang yang mencintai saudaranya hendaklah dia mencintainya karena Allah. Hendaklah rasa cinta di antara mereka berdua dibangun di jalan Allah, pada zat Allah, bukan karena kemaslahatan-kemaslahatan pribadi, bukan pula karena tujuan-tujuan duniawi ataupun yang selain itu dari perkara-perkara dunia. Hanya saja persaudaraannya karena Allah. Engkau mencintainya sesuai dengan kadar kebaikannya dan kesolihannya. Bila engkau dalam kondisi yang demikian itu, maka berbahagialah dengan pahala yang besar dari Allah. Bergembiralah dengan rasa cinta Allah kepadamu. Kalian telah mendengar dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, bahwasanya ada seseorang yang menziarahi saudaranya di sebuah kampung. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengirimkan di tengah jalannya seorang malaikat. Tatkala malaikat itu datang kepadanya, malaikat itu bertanya, "Kemanakah engkau ingin pergi?" Orang itu menjawab, "Aku ingin mendatangi seorang saudaraku di kampung ini." Malaikat itu kembali bertanya, "Apakah engkau mempunyai sebuah nikmat yang ingin engkau minta darinya?" Orang itu menjawab, "Tidak ada. Akan tetapi aku mencintainya di jalan Allah." Maka malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahu kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai dia." Maka bila engkau mencintai seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa cinta itu di dalam hati orang-orang yang beriman, di dalam hati manusia di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa cinta itu pada hati-hati malaikat dan bahkan seluruh makhluk. Apabila engkau mencintai saudaramu karena Allah, sesungguhnya engkau akan selamat dari kengerian hari kiamat, karena engkau akan berada di bawah naungan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat kelak, "Mana orang-orang yang saling mencinta karena kemuliaanku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku yang tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku." Maka selamatlah bagi barang siapa yang mencintai seorang muslim karena Allah. Dan disunnahkan bila engkau mencintainya bahwa engkau memberitahunya bahwasanya engkau telah mencintainya. Sebab apabila engkau memberitahunya bahwa engkau mencintainya, itu akan menjadi sebab untuk kuatnya tali persaudaraan di antara kalian berdua. Tali persaudaraan itu akan langgeng di antara kalian berdua. Maka beliau pernah bersabda, apabila seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahwasanya dia mencintai saudaranya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang selainnya dari Mikdan bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya bahwa bila dia mencintai saudaranya yang muslim, maka hendaklah dia memberitahunya. Karena kalau dia memberitahunya bahwa dia mencintainya, niscaya persaudaraan dan rasa cinta itu akan langgeng di antara keduanya. Karenanya Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Beliau pernah melakukan hal itu. Beliau pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Maka janganlah engkau meninggalkan setiap kali habis melaksanakan salat atau di akhir setiap salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu dan syukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya." Dan termasuk dari sebab-sebab kelanggengan persaudaraan itu tentunya adalah engkau memberitahu saudaramu bahwa engkau mencintainya. ومن أسباب تماسك الأخوة ودوام المحبة التواضع بين المسلمين لبعضهم البعض، فتواضع أيها المسلم الكريم لأخيك ولإخوانك إذا أردت أن تكسب قلوبهم، فإن من صفات المؤمنين التواضع لبعضهم البعض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمنون لبعضهم البعض أذلة، ومعنى أذلة أي متواضعون خافضون للأجنحة، لا يتعالى بعضهم على بعض ولا يتكبر بعضهم على بعض. هذا مما يقوي أخوتهم ويديم محبتهم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. فأنت يا أخي أحب للناس ما تحب لنفسك، فهل تحب لنفسك أن يتكبر أو يتعالى عليك أحد؟ الجواب لا. فكذلك الناس لا يحبون أن تتكبر عليهم ولا أن تتعالى عليهم. من أسباب أخوة المسلمين وتقويتها الهدية، التهادي، لأن الهدية عربون المحبة، وهي دليل ظاهر على المحبة. فإذا تهادى المسلمون لبعضهم البعض ولو بالشيء القليل كان ذلك سببا لدوام أخوتهم ومحبتهم. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تهادوا تحابوا. ومن أسباب تماسك الأخوة ودوام المحبة تجنب الجدال الذي يفضي إلى العداوة والذي يفضي إلى البغضاء. فإن تجنب الجدال يديم الأخوة، والجدال بغير حق هذا ضرره عظيم على أخوة المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فاحذروا معاشر المسلمين من الجدال وكثرته، فإنه سبب لتفريق الصفوف وإذهاب الأخوة. قال الإمام القحطاني: واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وهكذا أيضا من أسباب تماسك الأخوة سلامة الصدر، فتكون سليم الصدر لإخوانك، وأيضا محسن الظن بإخوانك، فإن حسن الظن يبعث المحبة في قلوب المسلمين لبعضهم البعض، ويرابط بين أخوتهم. أما الاسترسال مع الظن السيء فإنه يبعث الأحقاد والبغضاء في قلوب المسلمين لبعضهم البعض. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سوء الظن لما فيه من خطر على أخوة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فعليكم معاشر المسلمين أن تلتزموا بالأخوة والاجتماع، وأن تسعوا جاهدين في تحقيق الأسباب الموصلة إلى الأخوة، وأن تنبذوا الافتراق والاختلاف، وأن تحذروا من الأسباب التي توصل إلى ذلك، فإن تفرق المسلمين وتمزقهم يعين الأعداء عليهم ويشجع الأعداء عليهم ويفرح الشيطان الرجيم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع بين المسلمين، وأن يؤاخي بين المسلمين، وأن يوحد صفوفهم على الكتاب والسنة، وأن يحبب بعضهم إلى بعض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وشكر الله لكم على حضوركم وحسن استماعكم، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: في أهل هذه المجالس يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأيضا أشكر أخانا الأستاذ عبد المعطي عافاه الله على مشاركته في ترجمته لهذه الكلمة، أسأل الله ألا يحرمه أجرها، وأن يجعل لنا ولكم وله النصيب الأوفر من أجرها إنه ولي ذلك ومولاه. Kemudian beliau mengucapkan, termasuk dari sebab-sebab eratnya tali persaudaraan dan rasa cinta di antara kaum muslimin adalah bersikap tawadhu' di antara kaum muslimin, saling merendah diri di antara kaum muslimin. Hendaknya engkau bersikap merendah diri kepada saudaramu apabila engkau ingin untuk menarik hati-hati mereka kepadamu. Karena termasuk daripada sifat orang-orang yang beriman adalah mereka saling merendahkan diri di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang berpaling dari agama Allah, maka niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka saling merendah diri di antara kaum mukminin dan mereka bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir." Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka saling bersikap adillah antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Makna dari adillah adalah mereka saling merendah diri, bersikap tawadhu, tidak bersikap meninggikan diri, dan tidak pula bersikap angkuh antara sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Semua ini akan menguatkan tali persaudaraan di antara mereka dan melanggengkan rasa cinta di antara mereka. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian saling bertawadhu, saling merendahkan diri, sehingga sebahagian kalian tidak berbuat angkuh dan tidak pula berbuat kejahatan kepada sebahagian yang lainnya. Maka hendaklah engkau membuat rasa cinta kepada manusia. Hendaklah engkau menyukai untuk manusia apa yang engkau cintai terhadap dirimu sendiri. Apakah engkau suka manusia itu bersikap angkuh, bersikap merasa tinggi dan bersikap yang sombong kepadamu? Tentunya tidak. Maka demikian pula manusia, mereka tidak menyukai engkau bersikap angkuh, engkau bersikap merasa tinggi kepada mereka." Kemudian di antara perkara-perkara yang menimbulkan persaudaraan dan melanggengkan rasa cinta adalah saling memberi hadiah. Karena hadiah itu ibaratnya harta yang dikedepankan untuk menarik rasa cinta. Dia adalah petunjuk yang nyata yang menampakkan rasa cinta. Apabila kalian saling memberi hadiah, walaupun dengan sesuatu yang sedikit, maka itu akan menimbulkan kelanggengan persaudaraan di antara kalian. Maka telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda, "Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." Di antara perkara-perkara yang menjaga persaudaraan dan melanggengkan rasa cinta adalah menjauhi sikap saling berdebat yang akan membawa kepada permusuhan, rasa benci, sedangkan menjauhi perdebatan akan melanggengkan persaudaraan di antara kalian. Perdebatan yang dilakukan tanpa hak bahayanya besar kepada persaudaraan kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku adalah pemuka, aku menjamin sebuah rumah di bahagian bawah surga bagi barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Oleh karena itu, maka tinggalkanlah perdebatan, karena perdebatan itu bisa memecah belah persaudaraan dan mencerai-beraikan saf-saf kaum muslimin. Al-Qahtani rahimahullah pernah mengatakan, hindarilah berdebat dengan manusia, karena perdebatan itu akan membawa kepada rasa benci dan kemurkaan. Di antara perkara-perkara yang menjaga persaudaraan dan melanggengkan rasa cinta adalah dada yang selamat terhadap sesama kaum muslimin. Hendaknya engkau mempunyai dada yang selamat dari kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Hendaknya engkau mempunyai prasangka yang baik kepada saudara-saudaramu, karena yang demikian itu akan menetapkan rasa cinta antara sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya. Sedangkan berburuk sangka adalah perkara yang akan membangkitkan rasa benci, rasa iri, rasa ketidaksukaan di antara mereka, di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dari berburuk sangka karena bahayanya jelas tampak kepada persaudaraan di antara kaum muslimin. Beliau menyatakan, hindarilah oleh kalian prasangka-prasangka yang buruk, karena prasangka-prasangka yang buruk itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Kemudian beliau mengatakan, hendaklah kalian selalu berpegang kepada tali persaudaraan itu. Hendaknya kalian berupaya untuk bersatu dan menjaga segala sebab-sebab yang membawa kepadanya. Hindarilah pertikaian dan perselisihan dan segala sebab yang membawa kepada perkara itu. Karena perpecahan kalian, perselisihan kalian akan membuat musuh-musuh kalian menjadi berani dan akan membuat syaitan yang tercela menjadi bergembira. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan telah merasa putus asa bahwa dia diibadai oleh orang-orang yang salat di Jaziratil Arab. Akan tetapi dia tidak berputus asa untuk memecah belah, membuat kengerian di antara mereka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di antara kalian, mempersaudarakan di antara kalian, dan menyatukan barisan-barisan kalian di atas Alkitab wa Sunnah, dan membuat sebahagian kalian mencintai sebahagian yang lain. Sesungguhnya dia mampu melakukan hal itu dan sanggup untuk memperbuatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian beliau mengatakan, aku bersyukur kepada Allah atas kehadiran kalian dan kalian telah mendengarkan dengan baik. Aku memberi kalian kabar gembira mengenai orang-orang yang duduk di dalam majlis yang seperti ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir majlis mengucapkan, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Allah telah menggantikan kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Kita cukupkan sampai di sini dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.